Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kian Gi telah memaparkan pelaksanaan otonomi daerah di tengah-tengah euforia demokrasi dan model pemilihan langsung yang berbiaya tinggi seperti sekarang, secara tidak langsung menjadi salah satu faktor yang mendorong maraknya korupsi di level pimpinan daerah, yang nyata terlihat dengan adanya data lebih dari 300 kepala daerah terjerat kasus-kasus korupsi. Di sisi lain, beberapa pendapat menyarankan, guna mengatasi persoalan ini, pola pemilihan kepala daerah harus diubah. Seperti apa pandangan Kwi Kian Gi atas wacana ini? Untuk membahasnya, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, apakah perubahan pola pemilihan kepala daerah akan efektif mengatasi persoalan? Tidak. Polanya yang diganti, pemilihan itu sekarang kan hanya bisa kalau bayar gitu kan. Jadi sebetulnya tidak perlu dicari aspek lain, aspeknya cuma satu, bagaimana memberantas korupsi, itu aja. Kalau pola-pola kan sudah dipikirkan dengan matang. Pola digonta-ganti tidak ada gunanya, apapun digonta-ganti tidak ada gunanya kalau manusianya itu loh. Itu mental, otaknya semua korup, itu kan susah. Tapi mengapa di era Orde Lama persoalan korupsi tidak meruyak seperti sekarang, Pak Kwi? Ya lebih relatif, lebih beres oleh karena Pak Harto kan diktatorial. Tapi tidak korup juga tidak betul, karena dulu urusan-urusan kasus korupsi kan tidak terbuka seperti sekarang. Nggak ketahuan di mana ada korupsi sebesar apa, nggak ketahuan seperti sekarang. Sekarang kan dibuka-buka gitu. Transparansi, demokratisasi, macam-macam itu. Lantas, apa pendapat Bapak atas wacana yang mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat sementara pimpinan daerah di bawahnya boleh dipilih secara langsung? Ya lucu dong. Nanti pejabat di bawahnya akan mengatakan saya legitimasinya lebih besar dari Anda gitu. Oh, saya dipilih langsung rakyat kok. Kamu yang milih kamu kan cuma satu orang gitu. Lucu itu. Iya, tapi bawahannya wakil pemerintah dipilih langsung gitu. Kan lucu. Itu tapi begitu itu urusan-urusan begitu kan urusan yang membutuhkan pemikiran yang panjang, yang mendalam, argumentasi yang kuat, nggak bisa ceplak-cepluk gitu. Sudahlah, di sini yang pura-puran nggak keru-keruan sama sekali. Persoalannya aja nggak ngerti itu. Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, Pas FM.